الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Berkata المؤلف حفظه الله تعالى وتوجيهه للقبلة، dan menghadapkan seorang yang dalam keadaan sakit tersebut ke arah kiblat. Dan ini termasuk di antara amalan yang dianjurkan oleh para ulama as-salaf, dan telah diriwayatkan beberapa athar yang menunjukkan dianjurkannya menghadapkan jika memungkinkan. Namun apabila tidak memungkinkan, maka tidak mengapa tanpa menghadap kiblat. فَإِذَا مَاتَ سُنَّةَ تَغْمِضُهُ، dan apabila dia telah meninggal, maka disunnahkan untuk dipejamkan matanya. Disunnahkan, dipejamkan. Sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat meninggalnya Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, dalam keadaan kedua matanya terbuka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupnya dan beliau mengatakan inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut maka diikuti oleh pandangan. Pandangan mengikutinya ke arah di mana ruh tersebut akan dibawa. Wal isra'u bitajhizihi wa dafnih, dan bersegera untuk mempersiapkan pemakamannya dan pekuburannya. Menyegerakan termasuk di antara anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taqu siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Hendaknya kalian menyegerakan jenazah, menyegerakan proses pemakamannya. Apabila jenazah tersebut salihah, maka kebaikan yang kalian berikan, kalian persembahkan untuknya. Dan apabila jenazah tersebut buruk, maka keburukanlah yang kalian letakkan di atas pundak-pundak kalian. Tidak ada manfaat memperlambat pengurusan jenazah. Apa yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin yang menunda pengurusan jenazah hingga menunggu sebagian kerabat yang datang dari daerah yang jauh, yang memakan waktu berhari-hari, maka ini bukan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sepantasnya membiarkan jenazah tersebut berada di tengah-tengah keluarganya dalam waktu yang lama tanpa diurus segera pemakamannya. Kemudian beliau memasuki permasalahan yang pertama, al-mas'alatul ula hukmu ghuslil mayyit wa kayfiyatuhu. Hukum memandikan jenazah dan tata cara memandikannya. Ini merupakan hal yang penting untuk kita ketahui. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sebab yang namanya kematian tentu akan dirasakan oleh siapa saja dari kerabat kita, mungkin ada yang meninggal, apakah itu orang tua atau paman atau yang lainnya, maka hendaknya setiap muslim berusaha untuk memahami dengan baik tata cara memandikan jenazah, agar kemudian dia mampu membimbing orang-orang yang ada di rumahnya yang tidak mengerti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka terbimbing dengan sunnah, dengan tata cara memandikan jenazah yang benar. Hukmuhu, adapun hukumnya, ghuslul mayyiti wajibun, memandikan mayit hukumnya wajib, yaitu memandikan mayat seorang muslim hukumnya wajib, yakni fardhu kifayah. Apabila telah ditegakkan oleh sebahagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Namun apabila ada seorang muslim yang meninggal dalam keadaan tidak ada yang mengurus jenazahnya di daerah tersebut dan mereka mengetahuinya, maka mereka seluruhnya berdosa karena mereka menelantarkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka untuk mengurusi jenazah seorang muslim. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu naqatuh, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang sedang berihram, yang dia diinjak oleh untanya yang menyebabkan kematiannya dalam keadaan dia sedang menunaikan ibadah haji, maka dia pun meninggal dan dia belum menyelesaikan amalan ihramnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ighsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara, daun sidr. Muttafaqun alaih. Dan di sini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asal hukum perintah adalah wajib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi Zainab radhiyallahu anha. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat anak perempuannya meninggal, beliau mengatakan pada para wanita, ikhsilnaha thalathan au khamsan au sab'an, hendaknya kalian memandikan jenazah Zainab ini 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Wa huwa fardhu kifayatin ijma'a, dan ini hukumnya fardhu kifayah berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka di sini ada hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandikanlah dia dengan menggunakan air. Maka dalam hal memandikan harus dengan menggunakan air. Dan air di sini adalah air yang suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Maka tidak diperbolehkan memandikan sesuatu dengan selain air, namun harus dengan menggunakan air, air mutlak. Dan diperbolehkan dicampur dengan sesuatu yang mengharumkan air tersebut, seperti daun bidara atau jika tidak terdapat sidr, maka diperbolehkan menggunakan alat pembersih yang lainnya seperti sabun dan yang semisalnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita yang memandikan Zainab, mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, yang menunjukkan bahwa disunnahkan memandikan jenazah dalam hitungan ganjil, 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Apabila kalian memandang perlu untuk ditambah pada saat memandikannya. Dari sini menunjukkan bahwa batas minimal 3 kali, dan berselisih para ulama dalam hal melebihi dari 7 kali. Dari 7 kali menyiramnya. Sebagian menyebutkan bahwa yang terbanyak 7 kali. Sebab mayat apabila terus dimandikan dengan air, itu dikhawatirkan akan merusak. Merusak kulitnya. Merusak kulit dari si mayit tersebut. Oleh karena itu, para ulama mengatakan apabila hendak ditambah, maka jangan sampai melewati 7 kali. Wa huwa fardhu kifayatin ijma'a, dan ini fardhu kifayah berdasarkan kesepakatan para ulama. Kaifiyatul ghusli, adapun tata cara memandikan, yambaghi an yakhtara li taghsilil mauta man huwa thiqatun adlun arifun bi ahkamil ghusli. Sepantasnya seseorang memilih untuk memandikan jenazah, jangan sembarang orang yang akan memandikannya, namun hendaknya orang-orang yang kita mengenal dia adalah seorang yang amanah, dia adalah seorang yang tidak suka bercerita, menceritakan keburukan orang lain, yang dikhawatirkan dia akan menceritakan hal-hal yang kaitannya dengan mayit setelah dia melihatnya. Namun hendaknya pada saat memandikan jenazah, yang berhak memandikan adalah seorang yang terpercaya, yang adil, yang mengerti tentang hukum-hukum dan tata cara memandikan jenazah. Wa yuqaddamu fit taghsili al-wasi, dan didahulukan yang memandikan jenazah tersebut adalah siapa yang diberi wasiat. Misalnya sebelum meninggal dia sempat mengucapkan, kalau saya meninggal hendaknya saya dimandikan oleh fulan. Maka apabila itu berbentuk wasiat, maka yang diberi wasiat adalah yang paling berhak dalam memandikan. Thumma al-aqrabu fal-aqrab, kemudian yang lebih dekat dari kerabatnya, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Kal abi wal jaddi wal ibni, seperti ayah, kakek dan anak laki-laki. Idza kanu arifina bi ahkamil ghusli, apabila mereka mengerti tentang hukum-hukum cara memandikan jenazah. Wa illa quddima ghairuhum mimman huwa alimun bidzalik, namun kalau dia tidak mengerti cara memandikan yang benar, maka quddima ghairuhum, yang berhak untuk memandikan adalah selain mereka, dengan syarat dia seorang yang berilmu, memiliki pemahaman tentang tata cara memandikan jenazah. Wal rajulu yughasiluhu ar-rajul wal mar yughasiluhu ar-rijal wal mar'atu tughasiluhu an-nisa, adapun laki-laki yang memandikan adalah laki-laki pula. Demikian pula wanita yang memandikan adalah wanita pula. Wa li kulli wahidin min az-zawjaini taghsilul akhar, فَالْرَجُلُ يَغْسِلُ زَوْجَتَهُ وَالْمَرْأَ تَغْسِلُ زَوْجَهَا, dan setiap dari pasangan suami istri diperbolehkan memandikan satu dengan yang lain. Laki-laki memandikan istrinya, atau seorang wanita memandikan suaminya, ini diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Ma darraki law mutti qabli fa qumtu alayki fa ghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki?" Apa yang memudaratkanmu apabila engkau yang mati terlebih dahulu sebelum aku, sehingga aku yang mengurusi jenazahmu? Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka akulah yang akan mengurus jenazahmu. aku yang memandikanmu, aku yang mengafanimu, dan aku yang menyolatimu, dan aku yang menguburkanmu, wadafantuki. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku yang memandikan kamu, menunjukkan diperbolehkan seorang suami memandikan istrinya yang meninggal. Dan tidak seperti yang dianggap oleh sebagian bahwa apabila salah seorang di antara suami istri telah meninggal maka terlepas hubungan suami istri. Sehingga bukan lagi mahramnya, sehingga tidak lagi diperbolehkan baginya untuk melihat auratnya pada saat meninggal. Ini pendapat yang lemah. Yang sahih yang dibangun di atas dalil bahwa seorang suami boleh memandikan istrinya yang meninggal. Demikian pula sebaliknya, diperbolehkan bagi istri memandikan suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Al-Imam Ahmad, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ghairu nisa'ih." Kalaulah seandainya memungkinkan untuk mengulangi kembali, maka tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya. Maka diperbolehkan seorang istri memandikan suaminya. Demikian pula sebaliknya, suami memandikan istri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memandikan jenazah Fatimah. Sebagaimana Asma istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha memandikan suaminya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.